masjid atau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Syam rahimallahu taala, berkata Ibnu Syam rahimallahu taala, wal wajibu fima ada dalika, dan wajib fima ada dalika, selain yang demikian itu, selain apa ya, selain empat macam di atas, selain empat macam di atas. Dan yang kemarin boleh, kapan boleh taknis dan tidaknya, itu ada empat macam, ada empat bentuk. Lah sekarang wal wajibu fima ada dzalik, wajibnya ada ta'ut taknis kalau selain tiga atau selain empat di atas. Apakah itu? Wahuwa mas'alatani, di situ ada dua masalah. Kapan wajib ada ta'ut taknis? Kapan wajib ada ta'ut taknis? Ada dua masalah. Ihdahuma, salah satunya, al-mu'annatsu al-haqiqiyyu